Kadang-kadang orang Yahudi mengkaji hadis lebih daripada kita. Depa apa hadis lebih daripada kita lagi. Nabi dah sebut dalam hadis ini, nak tengok bangsa Arab berjaya atau tidak, tengok kepada syariah. Berjaya syariah, berjayalah negara Arab. Kalau rosak negara syariah, rosaklah negara Arab. Sebab itu negara syariah ini sampai sekarang dibuatkan tekanan demi tekanan. Sebab dia menentukan survival orang-orang Arab itu. Selagi mana syariah itu tidur, maka nyenyak tidurlah bangsa Arab. Bila orang syariah bangun, maka orang Arab pun akan bangun. Maka untuk menidurkan orang Arab, musuh-musuh Islam mesti menidurkan syariah terlebih dahulu. Maka tanggungjawab umat Islam ialah membangunkan syariah daripada tidur. Membangunkan syariah daripada lali. Bila umat Islam berjaya membangunkan syariah, maka bangsa Arab tidak akan dapat lagi diperkotak-katikkan, ataupun umat Islam tidak lagi diperkotak-katikkan. Baik, dan Nabi kita pun telah memuliakan negeri Syam sebagaimana yang termasyhur di dalam sejarah, dan memuliakan segala penduduk Syria. Dan berkhabar Nabi kepada sahabat-sahabatnya dengan kemuliaan Syam dan penduduknya, mulialah orang Arab selepas daripada wafat Nabi. Kalau nak tengok orang Arab hebat, kena tengok kehebatan Syria. Sekarang ni tuan-tuan, orang Arab tak hebat. Walaupun mereka kaya dalam dunia, tapi tak hebat. Palestin yang menjadi jiran mereka pun mereka tak dapat tolong. Iraq yang menjadi bangsa Arab. Iran bukan bangsa Arab. Iran bangsa lain. Ya, Iraq itu bangsa Arab. Iraq itu pun tak dapat mereka tolong. Sedangkan kekuatan bangsa Arab cukup hebat. Bagi pada segi minyak, wang ringgit yang tak terkira banyak. Sepatutnya bangsa Arab menjadi bangsa yang paling kuat kerana kekuatan minyak. Kekuatan sesebuah negara bukan tertentu dengan kekuatan tentera semata-mata. Kekuatan sesebuah negara kadang-kadang bergantung kepada beras. Kalau dia tak jual beras, mampu semua. Vietnam tak nak jual, Myanmar tak nak jual, Argentina tak nak jual, nak kata apa? India tak nak jual beras. Sebab itu kekuatan sesebuah negara bukan letak kepada kapal selam ataupun kereta kebas. Tak terletak di situ, kadang-kadang terletak kepada minyak. Tidak bergerak kereta kebas dan tidak bergerak kapal terbang kalau minyak tidak ada. Berpuluh-puluh buah kapal terbang Sukhoi pun, kalau tak ada tuan-tuan minyak, nak bergerak apa? Kalau tak ada beras, lagi tak bergerak. Menung nak makan apa? Sekarang kita disuruh makan, makan ubi. Pulanglah tuan-tuan. Orang dulu bagi suka, bagi takut kita. Nah, jaga-jaga nanti Jepun datang, kau mau makan ubi. Rupanya tak payah Jepun datang. Sekarang ni pun dah disyorkan makan ubi. Sekarang disyorkan makan nasi segenggam misalnya. Syukur pada Allah Ta'ala tuan-tuan, yang mana penyakit kerja mana. Memang kenaikan harga beras ni langsung tak memberi kesan. Untung tuan-tuan, naik gula pun tak ada kesan, naik harga beras pun tak ada kesan, naik apa pun tak ada kesan. Sebab tu tuan-tuan minta-minta lah kena kerja mana. InsyaAllah tuan-tuan. Sekarang Myanmar tak nak jual, dia pun tak cukup main nak petik, nak petik, nak tuai padi, datang ribut topan. Vietnam tak nak jual, India tak nak jual, Argentina tak nak jual. Kami hanya untuk apa nama domestik saja. Untuk luar negeri kami tak ekspor. Apa nak? Kelam kabut seluruh dunia. Saya dah sebut pada tuan-tuan lama dah. Dah lama dah tuan-tuan sebut tuan-tuan tentang pentingnya pertanian. Tapi kita ni tak mau ikut Quran. Kita merasakan bahawa biarlah kita ni import beras je. Tanah-tanah benda yang elok-elok, kita buat kilang. Tanah-tanah padi pertanian yang elok-elok, kita buat hospital, buat sekolah, buat padang golf, buat projek perumahan. Bila keadaan tanah semakin lama semakin mengecil, keadaan tanah semakin lama semakin tak ada, pacaran padi pun tak ada, pengeluaran padi pun tak ada, sekarang jadi hal pada kita. Sepatutnya dibanyakkan pertanian, dimodernkan pertanian dan digalakkan orang supaya minat menjadi pertanian. Takkan tak boleh buat estate padi? Di Perak ada estate padi. Elok je tuan-tuan. Penduduk-penduduk sana dapat bonus, dividen, tiap-tiap tahu. Kaya raya ya estate padi di seberang Perak. Kenapa tak diwujudkan estate padi? Kita menukar status tanah. Kedah banyak menukar status tanah dulu. Dibuatnya projek perumahan. Ambil tanah bendang. Buat pula rumah harga ratus ribu, orang Melayu tak mampu nak beli. Akhirnya tanah bendang Melayu tepat kat tepat. Buat sekolah pula ambil tanah bendang. Buat kelang ambil tanah bendang. Seolah-olah tak ada tanah lain. Bila kelang tutup, pengeluaran kelang sudah dihentikan, tanah tidak lagi boleh dijadikan sebagai tapak pertanian. Sekarang dah ubi. Baru kita nak buat pendang balik. Baru nak buat sawah balik. Nak buat di Sabah dan Sarawak. Sabah, Sarawak pun kita tak apa nak bagi. Depa menang banyak pun kita tak bagi. Tiba-tiba nak turun tanam padi pula. Sekarang baru kita nampak depa. Baik-baik tak lompat lagi kalau lompat. Apa pun tak dapat tu. Sebenarnya kita tak pernah ambil peduli tentang pertanian ini. Saya dah sebut pada tuan-tuan dua bulan lepas. Kita tukar habis pertanian. Daripada universiti, kita tukar pada nama lain. Daripada bank pun kita tukar daripada bank lain. Nak buangkan pertanian. Sedangkan pertanian itu untuk menjana masyarakat, makan minum masyarakat. Tapi tak membuat. Dalam konteks tanaman ruji ini, tuan-tuan, buka dalam Bahrul Mazi jilid 9. Bab tentang jual beli. Bukan semua benda boleh diprivatiskan. Ada 9 item dalam Islam yang Islam larang benda itu di apa nama perabekkan, diswastakan. Hendaklah kerajaan monopoli. Tak boleh diswastakan. Di antara benda yang tak boleh diswastakan ialah gandum, dan dalam konteks Malaysia ini ialah beras ataupun padi. Sistem ini telah dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam nak menangani masalah kekurangan makanan. Bila berlaku zaman-zaman kemelesetan ekonomi pada zaman Nabi Yusuf AS. Kenapa tidak diambil sistem yang diperbuat oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf menggalakkan pertanian, menyuruh dibuat pertanian untuk disimpan makanan. Dan setiap tanah-tanah pertanian tidak boleh ditukar statusnya. Malah pertanian itu digalakkan dan disuruh buat untuk menyimpan stok makanan yang banyak. Kemudian cara yang kedua yang diperbuat oleh Nabi Yusuf AS, memilik negarakan semua hasil gandum. Mana-mana petani, peladang tidak boleh menjualkan hasil-hasilnya kepada syarikat-syarikat swasta pada masa itu. Ditutup semua syarikat swasta, dimonopolikan kepada kerajaan Nabi Yusuf semata-mata. Sehinggalah stok simpanan Nabi Yusuf bertahan sehingga 7 tahun. Dan bukan setakat orang Mesir yang makan gandum yang dibuat, yang disimpan oleh kerajaan Nabi Yusuf, malah orang-orang Baitul Maqdis, orang Palestin, orang-orang yang datang daripada wilayah-wilayah lain pun mengambil gandum-gandum daripada Mesir. Bukan stok mereka tahan untuk 3 bulan, stok Nabi Yusuf tahan untuk 7 tahun, tuan-tuan. Kenapa sistem Nabi Yusuf berjaya? Kerana sistem pemilik negarakan sesuatu yang menjadi ruji, yang menjadi keutamaan dalam sebuah negara. Sekarang ini pasaran beras 55% dikuasai oleh syarikat swasta. 45% disenaraikan kepada sebuah syarikat yang lain. Jadi pengeluaran dan pengedaran beras ini sudah pun diswastakan. Dan bila disebutkan swasta, kita tak tahu dia jual kat apa. Lebih malang lagi pula, saham-sahamnya diapungkan di bursa saham. Maka penentuan tentang saham syarikat-syarikat yang menguruskan beras ini ditentukan oleh pemilik-pemilik saham. Dan bayangkan kalau pemilik-pemilik saham itu datangnya daripada seberang tambak Johor. Maka mereka tidak menghadapi masalah untuk memindahkan beras daripada Malaysia pergi ke seberang tambak. Sebab mereka telah memonopoli saham-saham beras ini. Sebab itu tidak kedengaran tentang masalah kekurangan beras di negeri mereka. Tidak ada masalah kekurangan beras di pulau mereka. Sedangkan mereka tidak ada pun wala sekangkang kera pun sawah padi di negeri tersebut. Sebab apa? Tentang monopoli syarikat ini. Sebab itu dalam nak menyelesaikan masalah beras ini, tuan-tuan, balik kepada sistem yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Memilik negarakan semula hasil-hasil pertanian utama. Kalau sakat nak jual buah timun, nak jual petola, tak apa. Yang tu bagilah syarikat swasta buat. Nak jual rambutan, buah naga, buah cempedak, nangka, tak apa. Sebab orang tak makan nangka ni pun angin. Orang tak makan buah naga ni banyak-banyak pun pasal berapi. Tapi orang makan beras. Orang makan padi. Balik pada asal, balik zaman dulu-dulu. Masalah yang berlaku pada kerajaan kita ni ialah semua nak diswastakan. Bila semua benda nak diswastakan, jadilah yang menyusahkan pada hari ini. Tuan-tuan boleh pergi ke sebuah kilang padi yang paling besar di Kedah. Tidak ada langsung padi dalam stor mereka. Saya pergi ke kilang ni, tuan-tuan, dalam jalan kaki ni mungkin tak larat jalan. Tambah tuan-tuan gaup lagi tak jalan, duduk saja. Punya besar tu. Nak berjalan dalam kilang dia, tuan-tuan kena naik motosikal. Besar. Bila wartawan TV pergi ambil berita hari tu, sebiji padi pun tak ada. Bila dia siasat, rupanya mereka jual ke Taiwan, tuan-tuan. Dia ambil padi daripada petani-petani dan mereka beli dengan harga yang lebih mahal daripada syarikat nasional. Dan orang Melayu ni pula mahal sekupang boleh jual. Bila jual dekat mereka ni, rupanya beras tu tak balik pada orang. Sebaliknya balik pada orang yang jauh daripada kita. Kita tidak ada beras. Dan di antara punca beras tak ada juga ialah pasal manusia di Malaysia ni mendadaknya naik daripada 27 juta kepada 30 juta lebih dalam masa yang singkat. Bayangkan dalam tempoh itu, tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun meningkat begitu banyak. Sebab tu beras tak cukup. Kalau meningkat ramai tu, budak naik sehari, dua hari, dua minggu, sebulan, dua tahun, tak apa. Budak-budak sikit ni naik pun tak apa. Sebab mereka makan nasi sikit. Habis-habis kot bubur nasi, more in the term. Ya. Tetapi meningkat yang ramai ni, yang datang ke Malaysia ni, turis besar-besar turis. Umur 20, 30 yang kita sebut sebagai pendatang asing. Mereka mari dalam jumlah yang begitu ramai dan semuanya besar-besar tu. Kalau mari budak-budak baby-baby, tak apa tu kan. Dia menambahkan besarnya bilangan rakyat dalam tempoh yang sekejap. Bayangkan dalam tempoh 3 tahun bertambah 3 juta orang. Semua mentah ke darah pula, buh nasi pula, subhanallah tuan-tuan. Macam gunung nasi, bila nak cukup. Dan kita pula mengatakan bahawa kita bagi subsidi. Subsidi ni siapa rasa? Siapa yang sebenarnya merasa lebih daripada kita? Jadi tuan-tuan, dalam Quran memberi jawapan kepada kita tentang keedah macam mana nak menyusun satu bentuk pemakanan yang dibuat oleh Nabi Yusuf AS. Balik kepada sistem Nabi Yusuf. Dan dalam hadis disebutkan kepada kita tentang 9 perkara yang Nabi sebut jangan sekali-kali diniagakan. Jangan sekali-kali diswastakan. Jangan sekali-kali diperbetaskan. Hendaklah diperintah sepenuhnya oleh sebuah kerajaan untuk mengawal harga itu supaya tidak menyusahkan rakyat. Yang mana ada kitab Bahrul Mazi jilid 9, buka dalam bab itu. Dia akan ceritakan item-item yang dilalang, diniagakan atau diswastakan di dalam agama kita. Baik. Dan katanya lagi, dengan kemuliaan Syam dan penduduknya, mulialah bangsa Arab selepas wafat Nabi. Tetapi apabila menjadi hina penduduk negeri Syam, maka jadi hina pula orang Arab. Demikianlah tersebut dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Qurrah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahli Syam fala khaira fikum." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Qurrah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila binasa penduduk Syam. Binasa ni maknanya rosak. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan pergi ke Syam, tengok ni orang-orang Arab ni je mana. Kita tengok pun naik gayat. Nah, gaya tuan-tuan, depa pun memanglah tok-tok Arab ni. Kita nak kenai, nak kenai kafir Kristian ke nak kenai Islam, kita pun tak apa kenai. Tapi tengok bangsa depa ni pun hawa biru juga tak apa. Ya, tengok pakaian mereka, tengok sistem mereka ni. Maka dengan sebab ahli negeri Syam, penduduk negeri Syam tu hina dan mundur, tiada kekuasaan pada mempertahankan Islam dan memajukan Islam, maka tiadalah kebajikan pada sekalian kamu, wahai bangsa Arab. Oh, rupa-rupanya yang menjadi asas kepada bangsa Arab ialah orang Syam. Jadi kita harap pada presiden yang baru Syam, Syria ni, dulu bapa dia, Hafiz Al-Assad, Hafiz Singa yang garang. Kenapa dia dapat gelaran Al-Assad? Dia ni asalnya pilot, ya, pesawat pejuang. Macam kita ni di UDM lah, lebih kurang itu lah. Dia berani, tuan-tuan. Dia menyerang berperang dengan Israel dulu, tuan-tuan. Dia bawa kapal terbang tu menjunam di dalam laut. Kapal-kapal perang Israel Yahudi ni, dia ingat nak tempah lah. Rupa-rupanya, dia berjalan di atas laut tu, tuan-tuan. Sama parah dengan laut saja, dan dia naik balik. Menggemparkan semua orang Yahudi. Ini yang dia tu beraninya buat macam itu. Sebab itulah dipanggil dia sebagai Hafiz Al-Assad. Sekarang anak dia naik lah. Anak dia menjadi presiden sekarang ni pun. Bila anak dia naik saja presiden, banyaklah kata-kata dia, banyaklah ucapan dia dan tindakan dia yang tidak diserangi oleh Amerika. Seperti menyokong satu-satunya negara Arab yang menyokong Saddam Hussein. Satu-satunya negara Arab yang menerima kemasukan pelarian daripada Iraq. Satu-satunya negara Arab yang menerima keluarga Saddam Hussein untuk mendapatkan suaka politik. Negeri lain tak mau. Anak Saddam Hussein ke, isteri Saddam Hussein, semua tak mau. Tapi Syria mau. Dan memberikan pula perlindungan kepada mereka. Syria saja. Dan Syria yang menentang habis-habisan. Tentang penaklukan Amerika terhadap Iraq. Penaklukan Amerika terhadap Afghanistan dan sebagainya. Negara Arab lain tak berani, tuan-tuan. Senyap sunyi. Orang Arab dia cuma berani dengan orang Melayu nak pergi umrah. Punya berani, tuan-tuan. Nak dapat visa pun susah. Nak cop immigration pun susah. Nak beratok, nak cop pasport masa nak pergi ke umrah pun susah. Yang tu payah, tuan-tuan. Orang Arab ni dia cuma berani dengan orang Islam je. Sama-sama Islam dia cukup berani. Main dengan Amerika, Amerika tu jentik hidung dia. Amerika tu jentik hidung orang Arab. Dia jentik telinga orang Arab. Tapi orang Arab dengan orang Islam, oh, yang tu cukup ganas. Daripada kita naik sampai terbang lebar, sampai kita turun sampai terbang, kita nak picok di immigration tu pun, Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan rajin susah pergi lah, tuan-tuan pergi jalan pang tu dah lah, pergi cok dekat mereka punya embassy tu. Tak layak tuan-tuan mampu dulu. Kadang-kadang nak keluar visa sehari satu pun susah. Pasal apa? Pasal mereka rasa mereka bangsa paling tinggi. Kita semua dunia pergi negeri mereka tu yang mereka megah. Tapi sebenarnya tak megah pun. Diperkotak-katikkan duit mereka oleh Amerika. Mereka simpan duit di Amerika, mereka simpan duit di London, di Switzerland. Tapi mereka tak boleh pakai. Barulah 2-3 bank mereka main buka di Malaysia. Dulu mampu tak buka tu. Jangan kata nak buka, nak simpan duit kita ni. Nak simpan dalam bank simpanan nasional. Mampu tak simpan tu. No, simpan di Amerika. Bila berlaku satu-satu huru-hara dengan Amerika, maka duit-duit di bank mereka dibekukan. Dibekukan. Bila Amerika dah tak apa nak layan bangsa Arab, barulah mereka berkalih kepada negara-negara Islam. Untuk buat treatment, medical treatment, mereka datanglah. Dulu kalau nak buat rawatan, perubatan, semua nampak Amerika, England. Amerika, England. Tapi bila Amerika tengok bangsa Arab ni jadi bangsa yang pengganas, dituduh pengganas, barulah mereka nampak sebuah negara-negara macam kita. Barulah nak melabur di sana. Barulah nak melabur di sini. Selama ni tuan-tuan tak ambil kisah langsung. Mereka simpan duit mereka yang banyak-banyak tu pada bank-bank Amerika. Dan Amerika itu maju dan kaya dengan duit tuan-tuan Arab. Sebab tu mereka dikontrol. Minyak mereka pun dikontrol. Pengeluaran minyak mereka dikontrol. Penggalian minyak mereka pun dikontrol.

golongan inilah golongan yang sentiasa menang. Jadi cuma kita tanyalah, ada tak kita sekarang ini memperjuangkan sunnah Nabi atau mempertikaikan sunnah Nabi? Mana orang yang mengikut sunnah Nabi ni jaya? Datanglah zaman apapun jaya. Oh, zaman berah mahal, ikut sunnah Nabi. Nabi kata kami takkan makan melainkan bila lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Datanglah berah naik macam mana pun, kalau itulah sunnah kita pakai, senang tuan-tuan. Senang. Kan Nabi kata lah, jangan simpan makanan kamu lebih daripada 3 hari. Jangan simpan makanan kamu untuk lebih daripada 3 hari. Nabi pesan. Ni berah kita, asal jumpa berah je beli. Asal beli jumpa berah. Kalau jumpa berah beli. Sampai berah tak ada. Semalam dah beli, kemarin dulu dah beli. Minggu lepas dah beli sekampik dah. Saya jumpa satu abang Haji tu beli 5 kampik. Saya tanya abang Haji menega lah. Dah ni spek. Nak spare jadi apa? Tak mana nak tahu kok berat tak ada orang lain. Tak tahu kalau kita ada ni tak tahu tak. Main apa berat tak ada ke apa. Nak makan apa tu saya spare. 5 kampik masuk besar. Satu pakji tu beli sekampik guni tu. Tu besar sekali tu. Rasa lebih. Dia. Saya kata ni berat nak mega. Keluri ke apa nak makan? Saya tanya boleh tahan berapa lama ni? Tak tahu. Sebulan, 2 bulan. Soalan dia yakin kita nak hidup sebulan, 2 bulan. Sebab tu kalau kita faham betul-betul sunnah Nabi tuan-tuan, tidak ada pembelian panik. Sekarang ni yang berat tak ada ni macam apa? Pembelian panik. Pakat duk cari berat semua nak simpan banyak-banyak dalam store dekat rumah. Nak simpan berat banyak-banyak dalam kabinet dalam rumah. Akhirnya berat tak ada. Bila berat tak ada, orang minta banyak, masa itulah peniaga naikkan harga barang. Sebab dia tahu dah, aku bubuh tang mana pun harga dia, berapa pun harga dia, mesti orang beli. Dia tahu dah. Ini sifat kita balik pada sunnah Nabi, clear tuan-tuan. Sekarang ni bila beras naik, semua benda akan naik. Bila beras naik, semua akan naik. Bihun naik, mie naik, nasi pabrik naik. Nasi apa nama goreng kampung naik, semua akan naik, termasuk anak dara akan naik, akan naik selepas itu. Kalau dulu mungkin dalam 10,000, 5,000 je hantaran lah, mungkin 10,000 dah ataupun 12,000, secara otomatik akan naik. Bila tanya macam apa, saya tinggi dengar lekak dia tu 5,000 je, eh terberat mahal lah ni, dengan terberat nak nikah anak pun dia akan kek dengan berat kat tuan. Sebab tu bila balik kepada asal, lantaklah berah naik pun. Kalau kita buat kenuri ikut Nabi tuan-tuan, sekurang-kurangnya seekor kambing kelir lah. Allah, 350 orang malam ni buat kenuri kahwin. Jimat tak? Ni malam ni order makan ni tuan-tuan untuk 350 orang. Cukup lah tuan-tuan ni. Tengok macam 500 ni. Kalau tuan-tuan buat kenuri malam ni, kelir. Pengantin duduk sebelah Ustaz Zuhir. Pengantin perempuan duduk belakang. Tuan-tuan hanya perlu seekor kambing saja. Tuan-tuan tak perlu lembu, tak perlu nak apa. Habis kuliah, habis ceramah, beratok main makan. Habis-habis makan pukul 10.30 pakat balik semua. Jimat tak jimat duit? Jimat. Ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah tuan-tuan. Nabi Muhammad keluri apa? Paling ringkas. Nabi ambil buah kurma, Nabi gaul dengan tepung dan Nabi goreng. Ambil buah korma, buang biji, campur dengan tepung dan goreng dan jemur orang makan. Itu kenuri Nabi paling murah sekali. Ambil cuk kodok, buanglah tepung goreng adabi dan tuan-tuan goreng. Dan pakat makan semua. Lepas tu semua bentuk semua turun. Kalau kita ikut sunnah Nabi, di mana-mana pun selamat. Maksud di sini selamatnya apa? Dalam apa zaman sekalipun. Allah Ustaz, ayam tak ada Ustaz, oi, nak ambil air semayang macam mana ni? Air tak ada. Ha, ni. Ambil air semayang dalam botol ni. Sikit-sikit ambil air semayang. Selamat tuan-tuan. Aduh Ustaz, oi, sekarang ni penyakit kuku dan mulut main menyerang pula ada. Rasulullah kata dah basuh tangan. Potong kuku, nak makan apa pun basuh tangan. Ni. Tangan ni tuan-tuan.

Nak beli Honda Accord ke Syria? Pula. An Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah aina ta'muruni qala ha huna wa nahadi yadihi nahwa syahmi. Sahabat saya nikah dengan orang Syria seorang. Nah, dia pergi mengaji di sana, kahwin dengan orang Syria seorang. Tahun dua kali kena balik. Perjanjian dia tahun dua kali kena awak balik ke negeri dia. Duit ada ke duit tak ada, perjanjian kena balik. Kena balik juga. Ya. Memang tegak lah seorang. Tapi perjanjian kena balik. Perjanjian kena balik. Ini perjanjian sebelum nikah. Ya, perjanjian sebelum nikah. Jadi yang mana belum nikah boleh buat perjanjian. Abang, kalau abang nak kahwin dengan saya, awak kena nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak tau. Ini perjanjian belum kahwin. Awak, kan sekarang ni orang kalau bercinta dulu guna awak, menyampak dia tengok-tengok. Awak, kalau awak nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak tau. Perjanjian kita, kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak kemas rumah tau. Jadi kalau perjanjian macam itu, kena ikut lah. Kalau awak nak kahwin dengan kita, kita tak nak masak, kita tak nak basuh kain, kita tak nak buat kerja apa pun tak nak. Itu kamu nak apa? Nak menampak. Jadi kalau tuan-tuan setuju, kalau tuan-tuan setuju, okay, you tak payah masak pun tak apa. I cari pembantu rumah. Boleh? Itu perjanjian. Itu kalau orang perempuan nak buat perjanjian. Belum kahwin. Boleh? Ataupun ada yang lebih ganas lagi tuan-tuan, perjanjian dia apa? Awak tak boleh kahwin lain kalau nak kahwin dengan kita. I tak rela di madu. Boleh juga. Sign agreement, tak boleh kahwin. Setengah orang dia tak tahu. Silap saya beritahu lah malam ni. Kan? Tapi itu perjanjian sebelum kahwin. Kalau kontrak itu dipersetujui, kena setuju lah tuan-tuan. Baik, kata dia, daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya. Di sini dia sebut neneknya. Nenek ni bukan bahasa kita. Nenek ni bahasa lama. Di sini sebut jaddihi. Jaddun maknanya ialah datuk. Kalau jaddihi maknanya datuknya. Tapi dalam translate-nya dibubuh neneknya. Bukan nenek perempuan. Kalau nenek perempuan jaddah. Kalau nenek laki-laki, datuk laki-laki jad. Jadi kalau tuan-tuan hari ini dapat gelaran datuk, pasal dapat cucu, janganlah panggil datuk. Sebab ramai dah datuk, panggil jad. Jad maknanya datuk. Ni Tok Wan dah balik. Jangan panggil Tok Wan. Semua orang Tok Wan dah panggil jad. Main dekat jad, main dekat jad, main lambung. Lambung baby. Ya, jad. Datuk. Lambung baby. Saya ayahnya. Tengah lambung tu handphone bunyi. Halo, terlupa nak sambung dulu. Ni pun datuk terlupa juga. Jadi laki-laki dipanggil jad, kalau perempuan jaddah. Sebab tu di Mekah, di Arab tu nama jaddah. Jaddah tu nenek perempuan. Sebab di situ ada kubur makam Siti Hawa. Makam Hawa tu dikebumikan di situ. Sebab tu dipanggil jaddah, nenek perempuan ada di situ. Jadi upah-upah di belakang tak payahlah panggil upah dah. Panggil jaddah. Jangan tambah haram je. Tambah haram jadi ikut lain. Baik. Katanya telah berkata aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di manakah tuan hamba suruh hamba tinggal diam? Di tempat yang baik. Jawab Nabi, di sana. Dan Nabi tunjukkan di negeri Syam. Jadi tuan-tuan yang mana belum pergi ziarah Syam, pergilah tengok. Banyak sangat makam-makam Rasul dan Nabi dan sejarah-sejarah di negeri Syam ni. InsyaAllah saya dia akan buat lawatan ke Syam ni, bukan promosi pula. Bulan 3 atau 4. Ke Baitul Maqdis, ke Jordan, ke Syam insyaAllah. Ke Syria. Nak tengok melawat, bawa pelajar-pelajar. Al-Barakah saya ni untuk kita nak tengok sejarah-sejarah. Termasuk pergi ke Baitul Maqdis kalau Allah Ta'ala izinkan. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.